mesta bersuka dan menari, bintang jatuh lagi, kabulkan puisinya sendiri. Bila tiada waktu untuk kembali, rintik hujan pagi mengisi relung-relung di jiwa, semerbak penuhi rahasia yang takkan terucap. Bila tiada waktu untuk kembali tiba, ganti dirimu dalam mimpi. Semesta berpaling, semesta berpaling, mendarikan kesunyian abadi. Satu yang semua, satu yang semua, mendamaikan jiwa.